Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya, hidayah-Nya, yang dengan itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas dua bab dari dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, ya. Yang pertama yaitu bab al-farah, ya, bab tentang kegembiraan. Yang dimaksud di sini adalah kegembiraan yang tercela, al-madhmum, ya, al-farah al-madhmum, kegembiraan yang tercela. Kemudian juga kita sudah bahas tentang bab berputus asa dari rahmat Allah, al-qunut min rahmatillah, dan aman dari makar Allah atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas dua bab lagi, yaitu bab yang pertama tentang su'udzon terhadap Allah, dan yang kedua yaitu tentang iradatul ulu wal fasad, yakni keinginan untuk berbuat kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Taib. Kita masuk kepada bab yang pertama pada pertemuan ini adalah bab tentang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lawan daripada su'udzon adalah husnudzon. Ya, jadi su'udzon yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba tidak meyakini atau meyakini apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yakni prasangka kalian atau kita, ya, bahwasanya Allah misalnya tidak mengampuni dosa seseorang, Allah tidak menolong hambanya, ya, Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga, ya. Ini prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prasangka atau keyakinan yang tidak sesuai, ya, untuk Allah, yang tidak layak bagi Allah, apakah itu namanya atau sifatnya atau perbuatannya. Di antaranya misalnya juga keyakinan orang-orang kafir bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat atau tidak mengetahui perbuatan mereka. Ini juga termasuk bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan lain misalnya Allah tidak menyayangi hambanya, Allah tidak memaafkan kesalahan mereka ketika mereka bertaubat, Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan yang lainnya. Ini termasuk juga contoh-contoh su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang mukmin ini harus senantiasa memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Namun perlu diingat, ya, perlu diingat bahwasanya ketika kita berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni dosa kita, Allah memasukkan ke dalam surga, ini harus disertai dengan amal. Jadi beda antara su'udzon atau husnudzon dan ghurur, ya, ini tertipu oleh diri sendiri, ya. Ada dua, ada perbedaan di sana. Jadi sebagian orang berprasangka baik kepada Allah namun tidak beramal. Ya, dia yakin bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Dia yakin bahwasanya Allah itu rahmatnya luas, tetapi tidak disertai dengan amal. Ini namanya ghurur, ya, tertipu. Dan ini bahkan masuk kepada dosa besar yang lain, yaitu merasa aman dari siksa Allah SWT yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi ketika seseorang berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus disertai dengan ketaatan. Ya. Ini baru prasangka yang betul, karena prasangka baik itu pada dasarnya adalah pengharapan kita kepada Allah, ya. Bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Bahwasanya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti itu, bahwasanya Allah itu rahmatnya luas. Ini pengharapan. Namun ingat, harus disertai dengan amal. Kalau kita justru dengan itu meninggalkan amal, ini bukan prasangka baik, tapi ini masuk ke dalam merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin, ya, itu ketika berhusnudzon kepada Allah, ini ada dua tempat, ya. Ketika itu dia harus sangat atau tinggi husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak husnudzonnya kepada Allah. Yang pertama, ketika menunaikan ketaatan kepada Allah SWT, ya, ketika menunaikan ketaatan, nanti akan kita sebutkan hadisnya yang juga dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kemudian yang kedua yaitu ketika seseorang itu di dalam musibah atau mengalami musibah atau dalam menjelang kematian misalnya, ya, ini harus memperbesar husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan Kitabul Kaba'ir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, beliau membawakan beberapa ayat. Yang pertama surat Ali Imran, Surat Ali Imran ayat ke-154. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Ya, mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Ya, dhannal jahiliyah. Ya, prasangka orang-orang jahiliyah, prasangka jahiliyah. Kemudian juga beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat ke-23, wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum birabbikum ardaakum, dan yang demikian itu prasangka kalian yang kalian persangkakan kepada Rabb kalian, ardaakum, dan Rabb kalian telah membinasakan kalian. Kemudian selanjutnya beliau bawakan juga firman Allah surat Al-Fath ayat ke-6, adh-dhannina billahi dhannas-sau, ya, mereka menyangka Allah dengan persangkaan yang buruk, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, alaihim dairatus-sau, dan mereka, atas mereka giliran yang buruk, yakni maksudnya azab yang buruk. Baik, kita akan bahas ayat-ayat dari kitabullah ini, ya. Yang pertama, firman Allah surat Ali Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Ini terkait dengan sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik dan orang kafir. Ya, Allah sifatkan bahwasanya mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang keliru, dengan prasangka yang tidak benar. Ya, prasangka jahiliyah. Ini terjadi ketika peperangan Uhud. Ya, kita tahu dalam peperangan Uhud itu kaum muslimin benar-benar dalam kondisi terjepit, ya, dalam kondisi terjepit. Banyak dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang gugur di medan pertempuran Uhud. Walaupun di awal-awal peperangan, ya, kaum muslimin tampaknya akan mendapatkan kemenangan. Namun karena pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian dari sahabat radhiyallahu taala anhum, yang Rasulullah SAW perintahkan untuk berjaga-jaga di atas Gunung Uhud, ya. Akhirnya Allah apa namanya Khalid ibnul Walid melihat hal tersebut dan mengambil atau menyerang Rasulullah dan para sahabatnya dari belakang. Begitu saja dalam kondisi tidak siap, ya, karena ketika itu para sahabat mengumpulkan harta rampasan perang, ya. Ketika diserang tiba-tiba dari belakang tentunya tidak dalam kondisi siap. Sehingga oleh karenanya Rasulullah bahkan sampai terluka kepalanya dan sampai patah giginya, ya, dalam peperangan ini. Nah, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, mereka memang menginginkan, sejak awal mereka menginginkan bahwasanya Rasulullah akan binasa bersama para sahabatnya dalam perang Uhud ini. Oleh karenanya mereka tidak mau ikut perang Uhud. Karena dalam hati mereka, mereka ingin kebinasaan bagi Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Itu yang mereka inginkan. Oleh karenanya ketika mereka berprasangka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat ke-12, bal dhanantum allai yanqalibar rasul, ya, bal dhanantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawa wa kuntum qauman bura, ya. Tetapi mereka atau kalian menyangka bahwasanya Rasulullah dan orang-orang yang beriman, ini para sahabat, tidak kembali kepada keluarga mereka selamanya. Ini yang mereka inginkan. Ya, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah, mereka berprasangka bahwasanya Rasulullah dan para sahabat tidak akan kembali kepada sahabatnya abadan selamanya. Ya, ini binasa di dalam perang Uhud, tewas. Wa zuyina dzalika fi qulubikum, dan dihiasi, ya, hal tersebut di dalam hati mereka. Wa dhanantum dhanna sawa, dan mereka berprasangka dengan prasangka yang buruk, ya. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah orang-orang yang dibinasakan. Orang-orang yang binasa atau kaum yang binasa. Ya, jadi ini prasangkanya orang-orang munafik. Ternyata realitanya berbeda 180 derajat dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya kembali ke Madinah. Ya, walaupun dalam keadaan terluka, ya, tapi mereka masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ke Madinah. Ya. Dan ketika itu orang-orang munafik mulai cari-cari alasan. Ini karakter mereka seperti itu, ya. Mulai cari-cari alasan, kata-kata mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat ke-11, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata mereka, harta kami dan keluarga kami menghalangi kami, menyibukkan kami. Fastaghfir lana, maka mintakanlah ampun kepada Allah untuk kami. Ini kelakuan orang munafik. Mereka inginkan kehancuran bagi Rasulullah, namun ketika melihat Rasul dan para sahabatnya kembali dengan selamat, maka mereka cari-cari uzur, cari-cari alasan, ya, kemudian minta diampuni. Ya, ini. Oleh karenanya Allah SWT mengatakan lanjutan firman tersebut, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak mereka yakini dalam hati mereka. Ini ciri orang munafik, antara lisan dengan hatinya berbeda. Ya. Baik, kemudian Allah SWT berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wal'anahum wa'adda lahum jahannam wa sa'at nasira. Jadi Allah hendak mengazab orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuannya, dan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang laki-laki dan perempuannya, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihim da'iratus saw, ya, atas merekalah azab yang buruk, ya, wa ghadiballahu alaihim, dan murka Allah, murka kepada mereka. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah mempersiapkan untuk mereka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, demikianlah. Ya, ini adalah sifat daripada orang-orang munafik dan orang musyrik. Ya, ini mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak menolong kaum muslimin, Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak menyelamatkan kaum muslimin, ya, seperti itu. Sementara orang-orang yang beriman harusnya berprasangka baik kepada Allah. Betapapun besarnya musibah atau kesulitan yang menimpa mereka, ini tidak boleh seorang yang beriman untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Ya. Dan harus meyakini bahwasanya ujian ini datang dari Allah untuknya. Ini keadaan orang yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra." Ya. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Ya. Kemudian kelapangan datang bersama dengan kesulitan, kesempitan. Dan kemudahan itu datang bersama kesulitan. Ya. Sesungguhnya bersama inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, yakni bahwasanya kita meyakini bahwasanya rahmat Allah itu luas, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu sabar, ya, atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Kemudian juga harus ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengampuni dosa-dosa, ya. Sehingga dengan itu apa namanya akan tumbuh di dalam diri kita prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadialladzi, wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu ala anfusihim. Mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, berlebihan. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ini terkait dengan ayat surat di dalam surat Ali Imran, ya, ayat ke-154 dan Al-Fatah ayat ke-6. Adapun surat Fussilat ayat ke-23, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum ardakum. Ya, ayat ini sebenarnya terkait dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya. Yang mereka berprasangka buruk dari sisi prasangka bahwasanya Allah itu tidak tahu akan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat dari kekafiran dan kesyirikan. Makanya Allah dalam ayat ke-22, ya, mengatakan walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun bima ta'malun, ya. Akan tetapi mereka atau kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Ini lihat keyakinannya atau prasangkanya orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahwasanya Allah tidak melihat apa yang mereka kerjakan dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kekufuran. Ya. Wa dzalikum, yang demikian itu dzannukumul ladzi dzanantum, ya, prasangka kalian yang kalian prasangkakan bi rabbikum kepada Rabb kalian, ardaakum, maka Rabb kalian telah membinasakan kalian, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya, ya, dan Allah mencatat semua itu. Ya, Allah memiliki, Allah itu Maha mengawasi, ya. Innaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kalian, ya, benar-benar mengawasi. Oleh karenanya Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-6, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Ya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka seluruhnya, kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka perbuat dahulu di dunia. ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semuanya. Ya. Dan mereka lupa akan hal tersebut, apa yang mereka lakukan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Ya, ini apa namanya? Terkait dengan perbuatan atau keyakinan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani menyangka bahwasanya Allah tidak menyaksikan, Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan atau kebanyakan dari yang mereka lakukan, ya. Sehingga dengan itu mereka terus di dalam dosa yang mereka lakukan, terus karena mereka menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui. Ya, ketika dia melakukan dosa, ketika Allah tidak menyangka bahwa Allah tidak mengetahui, maka mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Ini akibat su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang buruk, keyakinan yang keliru yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-namanya, ya, dengan perbuatannya. Ya. Oleh karenanya mereka terus bergelimang di dalam kemaksiatan, kekufuran, ya, kemunafikan. Ya, dengan itu mereka binasa. Ya, baik. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terkait dengan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita pindah kepada hadis, ya, yang pertama hadis Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, ya. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 279. Ya, Ibnu Umar berkata, akbarul kabair su'udzonni billah. Yani, Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair su'udzon billah. Saya kira jelas sekali hadisnya, ya, dosa besar, sebesar besarnya dosa besar adalah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qol, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalath. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum wafatnya beliau dengan tiga hal. Salah satunya apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada dua kondisi, dua keadaan di mana seorang mukmin harus memperbanyak su'udzonnya kepada Allah. Husnudzonnya kepada Allah. Husnudzon yang pertama yaitu ketika dalam kondisi melakukan ketaatan, ya. Dalam kondisi melakukan ketaatan. Yang kedua, ya, ini yang hadisnya, yaitu dalam kondisi menjelang wafat atau kondisi tertimpa musibah. Ya, hadisnya ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Ya, janganlah salah seorang dari kalian wafat kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Baik. Kemudian hadis ini tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Muslim. Baik. Kemudian hadis berikutnya hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab Husnudzon kepada Allah, ya. Husnudzonni billah, dan ini merupakan tambahan yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya. Jadi lafadznya fa inna qauman ardahum su'udzonni billah, ya, maka sesungguhnya suatu kaum itu mereka su'udzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Faqala tabaraka wa ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ini sebenarnya adalah sama dengan yang sudah kita bahas tadi, ya, firman Allah surat Fussilat ayat ke-23. Ya, jadi kita lalui saja karena sudah dijelaskan sebelumnya. Taib, yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara marfu, ya, Abu Hurairah secara marfu, ya, berkata, qala Allah Ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi, ya, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku, atau aku sebagaimana persangkaan hambaku, ya, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, ya. Jadi ana inda dhanni indi an abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu aw khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi Allah SWT berfirman, ini hadis qudsi, ya. Allah SWT berfirman, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya, ya, jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku di dalam dirinya atau pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku atau pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku di keramaian, dzakartuhu fi mala'in, maka aku akan mengingatnya di keramaian. Khairim minhum, lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, ya, shibr itu satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta, lebih panjang, lebih dekat lagi kepada kita. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekat kepadaku dengan satu hasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku mendekat kepadanya dengan satu depa, ya. Wa in atani yamshi, jika dia mendatangiku berjalan, dengan berjalan, ataituhu harwalah, maka aku mendatanginya dengan berlari, ya. Jadi hadis ini kita lihat, ya, hadis ini sangat jelas sekali keterkaitan antara husnudzon kepada Allah dengan amal, ya. Jadi prasangka kita kepada Allah ini harus disertai dengan amal, sebagaimana tadi saya katakan, seseorang itu ketika berprasangka baik kepada Allah dengan prasangka yang benar, ya, betul-betul prasangka yang baik, maka tentunya harus disertai dengan amal. Kalau dia justru meninggalkan amal, maka ini bukan lagi prasangka baik, tetapi ini masuk ke dalam kategori merasa aman dari siksa Allah. Oleh karenanya, ya, di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban ada tambahan di sana, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Ya, jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, jika dia berprasangka buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan, ya. Ya, demikian, ya, hadis-hadis yang dan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan bab su'udzon. Sekali lagi, ya, su'udzon kepada Allah itu pada dasarnya merupakan dosa besar, ya, akbarul kabair, ya. Kemudian juga su'udzon kepada Allah ini akan membinasakan, ya, su'udzon kepada Allah akan membinasakan orang yang berprasangka buruk tersebut kepada Allah. Dan hendaknya ketika kita berhusnudzon kepada Allah, ini harus senantiasa diiringi dengan amal. Jika tidak diiringi dengan amal, itu kita malah justru masuk ke dalam dosa besar yang lain, yaitu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu bab su'udzon. Kemudian kita pindah kepada bab yang berikutnya, yaitu bab iradatil uluwi wal fasad. Iradatil uluwi wal fasad, ini juga termasuk dosa besar yang terkait dengan hati masih, ya. Yani keinginan untuk berbuat kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Di antara firman Allah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-Qasas ayat ke-83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, tilka darul akhirah, ya, itulah negeri akhirat. Ya, maksudnya adalah surga. Ya, surga itu kami jadikan bagi orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, ya, tidak menginginkan atau tidak ingin menyombongkan diri di bumi, di dunia. Wala fasada, dan tidak ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ya disebutkan terkait dengan kisahnya siapa? Ini sudah kita bahas kisahnya Qarun, ya. Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa. Namun Qarun ini orang yang takabur, sombong. Dan tidak hanya sombong, bahkan dia juga berbuat zalim kepada kaumnya. Jadi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takjub dengan kemampuannya sebagaimana Allah katakan tentang Qarun, ya. Innama utituhu ala ilmin indi, ya. Kata Qarun, sesungguhnya aku mendapatkan harta-harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ya, kali ini kesombongan dia. Ya, kemudian akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala telenggelamkan dia bersama dengan rumahnya ke dalam bumi. Ya, kemudian di situ disebutkan tentang fasad, kerusakan, ya. Maka di sini kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan diakibatkan karena perbuatan dosa, maksiat yang kita lakukan, kedzaliman kepada manusia. Ya, ini termasuk syiar-syiar atau ya kita katakan syiar daripada kerusakan, yaitu apa? Berbuat dosa, maksiat, menzalimi manusia, menzalimi makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk syiarnya al-fasad, yakni kerusakan di muka bumi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat melarang hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Bagaimana Allah memperbaiki bumi ini? Ya, Allah memperbaiki bumi ini dengan apa? Dengan diutusnya para rasul, yang mana para rasul ini ya sebagian dari mereka diberikan Alkitab, diberikan misalnya Rasulullah SAW diberikan Quran, Nabiullah Isa diberikan Injil, ya. Kemudian Nabi Musa diberikan Taurat. Mereka diberikan atau diturunkan kitab-kitab kepada para rasul tersebut. Ya. Allah sudah memperbaiki bumi ini dengan diutusnya mereka dan diturunkannya kitab-kitab. Maka jangan kalian berbuat kerusakan setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Makanya Allah melarang ini. Karena apa? Ini perbuatan orang yang melampaui batas. Allah berfirman, "Wala tuti'u amral musrifi," jangan kalian mengikuti, mentaati perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak memperbaiki. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya berbuat kerusakan di muka bumi yaitu berbuat maksiat, ya, segala macam, ya, dosa-dosa besar, kekufuran. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan juga. Ya, ini semua adalah bentuk-bentuk kerusakan, menzalimi manusia, ya. Dan ingat bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Baik. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai atau sukai untuk dirinya. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, hadis ini kalau kita lihat ini merupakan kejelian dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di antara kecerdasan beliau, kejelian beliau, ya, dan dalamnya ilmu beliau terhadap agama ini, ya. Bagaimana dalil ini dibawakan untuk bab iradatul ulu wal fasad. Kalau kita lihat, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna. Ingat ya, la yu'minu ahadukum ini bukan berarti kafir, bukan. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna. Ya. Jadi maksudnya imannya berkurang kalau dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi keimanan yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, bukan bukan keimanan keseluruhannya hilang, jadi kafir dalam artian tidak seperti itu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di antara tabiatnya manusia, mereka menginginkan kebaikan. Kebaikan untuk dirinya. Tidak ada manusia menginginkan keburukan. Ya. Manusia pasti mencintai kebaikan. Kalau dia mencintai kebaikan untuk dirinya, maka dia harus mencintai kebaikan itu untuk saudara-saudaranya. Untuk manusia yang lain. Lihat. Bagaimana syahid hadis ini, ya, bagaimana kejelian beliau membawakan hadis ini sebagai dalil. Ya, karena yang namanya fasad dan ulu, ini semuanya adalah bentuk kezaliman kepada siapa? Kepada manusia. Maksiat, kerusakan, kezaliman kepada manusia, ini semuanya bentuk al-fasad, kerusakan. Ya. Kalau kita tidak menginginkan itu atas diri kita, maka juga jangan melakukan itu kepada orang lain. Kita tentunya tidak akan suka kalau itu juga menimpa saudara-saudara kita. Nah ini, ya. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya perbuatan fasad ini menyebabkan seseorang itu berkurang kadar keimanannya, ya. Oleh karenanya sesuatu yang sangat tercela di dalam agama Islam, ya. Demikian juga hadis berikutnya dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ya. Jadi agama Islam, ya, Rasulullah datang dengan membawa dinul Islam, dinul haq, ya. Jadi tidak beriman dengan keimanan sempurna sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Ini juga menunjukkan kejelian Syekh, ya. Bagaimana membawakan dalil ini? Ya, ingat bahwasanya Allah tadi kan berfirman, ya, Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Memperbaiki dengan apa? Hah? Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, memperbaiki dengan apa? Memperbaiki dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab. Ya. Ini bentuk perbaikan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya. Setelah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul tersebut, jangan dirusak, jangan berbuat kerusakan. Lihat, hadis ini sangat bersesuaian dengan firman ini. Ya. Apa yang diutus, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Rasulullah membawa dinul Islam, Rasulullah membawa Al-Qur'an. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Rasulullah memperbaiki, atau Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bumi ini, ya, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau. Maka jangan kalian berbuat kerusakan. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya kita menundukkan hawa nafsu kita sehingga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah terkait antara hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, ya. Taib, di sana yang namanya menundukkan hawa nafsu, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, terkadang manusia itu di dalam hatinya timbul rasa tidak suka akan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Namun kesukaan itu sifatnya nafsiyah, ya, tabiat. Misalnya bangun malam itu sulit bagi orang yang yang memang malas, ya, malas untuk bangun, yang keimanannya rendah, ya. Jadi karohah nafsiyah seperti ini, ya, puasa misalnya sunnah, kemudian bangun malam qiyamul lail, ya, ini amalan yang kadang-kadang dibenci oleh jiwa, diri. Bukan sifatnya benci kepada syariat itu sendiri, bukan, tapi karohah yang sifatnya nafsiyah, ya, sifatnya nafsiyah. Ini tidak sampai membawa atau mengantarkan seseorang keluar dari agama Islam. Jadi di sana ada karohah yang sifatnya nafsiyah, ada karohah yang sifatnya diniyah. Kalau karohah sifatnya diniyah, ini tidak boleh, ini mengeluarkan dari keislaman. Ya, tidak suka dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara din, secara diniyah, ini akan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطْ أَعْمَلَهُمْ. Ya, demikian itu disebabkan karena mereka benci atau tidak suka dengan apa yang Allah turunkan, maka hapuslah amal-amal mereka. Ini karohah yang sifatnya apa? Diniyah. Ya. Nama hawa nafsu itu selalu, ya, mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita benci kepada syariat, ya. Artinya dari sisi nafsiyah, yang mengantarkan kita kepada kemalasan, membawa kita kepada kemalasan di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ya, ini bentuk karohah yang diniyah, yang terlarang karena mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Di sana ada karohah nafsiyah, ini juga terlarang, ya, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Contohnya adalah firman Allah sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, ya. Jadi di sini ada kurh, ya, sesuatu yang kita tidak suka, ya, karena berat. Dan peperangan itu sesuatu yang sangat berat, ya. Kadang sampai pada kehilangan nyawa, bukan sesuatu yang enteng, sesuatu yang berat, ya. Dan ini sesuatu yang kita tidak suka. Nah, tetapi ketidaksukaan di sini sifatnya nafsiyah, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Namun, tentunya ini mengurangi kadar keimanan seseorang. Jadi kalau seseorang itu imannya tinggi, kadar keimanannya tinggi, atau sempurna kadar keimanannya, maka tentunya hal-hal seperti ini tidak membuat dia benci. Ya. Dia bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Baik. Jadi ala kulli hal, dalil hadis, apa namanya, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikutkan hawa nafsu kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu artinya kita seharusnya tidak melakukan kerusakan, karena berbuat kerusakan itu pada dasarnya merusak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perbaiki, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau. Baik. Saya kira ini yang menjadi penutup pembahasan hari ini, ya. Kalau ada kebenaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, itu karena kebodohan saya dan kekurangan saya di dalam menyampaikan, juga dari syaitan, ya. Saya mohon maaf kepada pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.